pengelolaan sepak bola di Sleman, khususnya pada tim PSS, melibatkan beberapa unsur, diantaranya manajemen, pemain, supporter. Sampai saat ini, tim PSS PSS Sleman masih berusaha bertransformasi dari era APBD menuju era sepak bola profesional. Meskipun belum benar-benar profesional, namun transformasi tersebut dipermudah dengan adanya supporter yang selalu siap di belakang tim kebanggaan. Transformasi tim PSS Sleman dari era APBD ke sepak bola dalam industri diikuti oleh terbentuknya supporter baru. Mereka adalah BCS, Brigata Curva Sud. BCS terbentuk pada tahun 2011. Melalui pergerakan mereka secara kolektif dan semangat mandiri menghidupi, BCS memulainya dengan memantapkan manifesto No Leader Just Together, No Politika, Mandiri Menghidupi, Sebatas Pagar Tribun adalah merupakan beberapa butir manifesto dari mereka. Tidak berhenti pada ranah manifesto saja, Brigata Curva Sud juga membangun sebuah toko merchandise. Curva Sud Shop adalah toko merch supporter PSS Sleman. Melalui toko ini, setiap tahun terkumpul keuntungan hasil penjualan yang sebagian hasilnya diberikan untuk tim PSS Sleman. Musim kompetisi kemarin, BCS memberikan alat fisioterapis dan alat fitness yang dibeli dari royalti penjualan merchandise. Pergerakan positif itu diikuti oleh animo penonton yang memadati stadion. Lewat cara mendukung yang modern, BCS mengadopsi gaya supporter Eropa yang diakulturasi atau disesuaikan dengan budaya Sleman. Koreografi dan nyanyian dukungan menjadi pembeda BCS dengan komunitas supporter tim yang lain. Hal ini tentu saja berakibat positif bagi PSS Sleman melalui terjualnya puluhan ribu tiket yang hampir selalu habis terjual ketika pertandingan. Sebuah ekosistem yang sedang diperjalankan untuk saling melengkapi dan bersinergi. Tidak ada cita-cita maupun laku amal perbuatan manusia yang tidak terbebas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dengan cobaan serta harapan dari pendukung PSS yang sampai saat ini belum tercapai. Rentetan gesekan dengan kelompok lain atau malah dengan teman sendiri, baik di dalam maupun di luar stadion, yang akhir-akhir ini sering terjadi. Sepak bola gajah dan deretan peristiwa yang terjadi karena ulah supporter seolah menegaskan semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang angin yang menerpanya. Dari uraian di atas, kami Brigata Curva Sud berniat mengadakan acara Sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dengan tema cinta dan dedikasi. Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bersama kita sebagai supporter, pemain, manajemen, pegawai, pengusaha, kepala keluarga, masyarakat, rakyat, dan yang lebih substansial adalah sebagai manusia yang diberikan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Tepuk tangan untuk BCS. Coba. Baru saya kira teks sepak bola yang menyangkut khalifatullah fil ardh baru sekarang ini ada. Dan ini luar biasa. Jadi kenapa? Karena gini teman sekalian, secara nasional kita ini belum berhasil melakukan transformasi. Tadi kan ada kata transformasi. Transformasi ini loh, kowe dadi cah cilik njur remaja, kuwi kudu aja ana sing ilang, aja ana sing kleru, kan begitu. Dari padi menjadi beras, dari beras menjadi nasi. Itu harus clean, manajemennya harus benar, ukurannya harus tepat. Dari kerajaan menjadi republik, itu kita belum fix. Dari sepak bola kultural menjadi sepak bola industri, itu juga transformasi yang belum fix. Maka kita jangan menunggu proses nasional. Karena kalau proses nasional kita tunggu, kita tidak akan pernah mencapai apa yang seharusnya kita lakukan. Maka dimulai dari kabupaten, dimulai dari lokal. Transformasi itu harus kita temukan. Teman-teman sekalian, saya ini BCS sudah ada posnya ya. Ya, sekretariat. Karena gini, teman-teman Kiai Kanjeng ini sudah misalnya ke Manchester, kita dolan ke tokonya Manchester, dolan ke stadionnya Manchester. Jadi ada pusat kebudayaan Manchester United. Kemudian di beberapa kesebelasan yang lain ya. Leeds, terus di mana itu kayak? Arsenal. Jadi BCS pada suatu hari akan punya rumah BCS. Di situ ada, kita bisa beli barang-barang untuk menjadi tanda bahwa kita cinta kepada BCS dan PSS. Di situ kita bisa belajar mencintai satu sama lain, kita bisa belajar ilmu bareng-bareng, ada forum-forum bulanan, ada macam-macam yang bisa kita lakukan di posnya itu. Minimum iso tuku kaos, iso tuku selempang, iso tuku macam-macam. Dan saya harap pada suatu hari BCS betul-betul punya tempat yang indah, yang semua orang lewat itu akan mengenal, dan supporternya tidak hanya terbatas yang nonton, tapi semua orang yang lewat itu ikut mendoakan. Teman-teman sekalian, saya kira ini bukan hanya urusan sepak bola, ini urusan perseduluran. Dan semakin banyak dimensinya, ada bisnisnya, ada pembelajarannya, ada keseniannya dikit-dikit gitu ya. Itu akan melengkapi cinta kita kepada sepak bola ini, kepada PSS ini. Gitu. Saya kira ada dialektika yang saling menguntungkan, simbiose mutualistik, kira-kira istilahnya seperti itu.